Budita sekedar insan jelita yang ditanam bagaikan bunga mawar, disiram air sejuk dan pupuk urea, diciumi dipetik penghuni kamar. Tambah usia pemudi tambah dewasa, tubuhnya membesar artinya ganda. Ketika sampai pada kodrat usianya, menjadi wanita sesuai fungsinya. Pemudi punya arti luar biasa sekarang, berkependekan dari kata penampungan. Mu singkatan dari kata mutasi, di kepanjangannya adalah dispensasi. Penampungan wanita tukang tampung, suami marah di kantor jadi sasaran, suami tegang di jalan jadi lumbung, perut mengembung dicemburui besan. Boikot rapat dan konferensi.